Isun dudu malaikat kang bisa maca ati nrika mulane ngomong paran hang rika pikiri paran hang rika getuni Dino wis semanggen ka makin duwe rasa ngaling terus terang opyaen jaluk tulung tutuk kena duso paran sunong riko Sing lopot nong ่ง